السلام عليكم تستينج dekat dalam tu masuk ke sanalah. Ada orang keluar dekat tu masuk suara ke sana. Ada seorang keluar di masuk ke bilik sana. Test keluar. Tak ada bilik sana ujung sana. Dia bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله pertama-tama kita memanjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia kasih sayang Allah kepada kita dapat kita meneruskan pengajian kita pengajian Subulus Salam pada malam yang berbahagia ini. Sebagaimana telah kita sentuh pelajaran lepas pada hadis yang ke-35 dan kepada malam ini kita sampai pada hadis yang ke-36. Sebelum kita mulakan, ada soalan? Tak ada soalan? Baik, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, penulis berkata رحمه تعالى وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله على آله وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة dari عثمان رضي الله عنه bahwa Nabi صلى الله على آله وسلم menyela-nyela janggutnya ketika berwudu. Hadis telah diriwayatkan oleh الترمذي dan disahihkan oleh الخزيمة. Ibn Khuzaimah telah mensahihkan hadis ini dan telah berkata Imam Hafiz Ibn Hajar bahawa hadis dalam talkhis bahawa hadis ini telah riwayatkan oleh Tirmizi, Ibn Majah, Ibn Khuzaimah, Imam Al-Hakim dan Daruqutni, begitu juga Ibn Hibban daripada Uthman. Telah datang juga daripada syawahid yang lain, daripada perawi-perawi yang lain yang sepertinya juga, iaitu daripada hadis yang telah diriwayatkan oleh Anas, daripada Aisyah dan juga daripada Ammar. Begitu juga di situ ada hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah dan Abi Ayyub Al-Ansari dan juga Abi Umamah dan selain daripadanya. Dan hadis Hafiz mengatakan dalam talkhisnya dia telah meriwayatkan, telah menyebutkan setiap sanad-sanadnya dan juga rijal-rijalnya. Jadi sini kita katakan bahawa hadis yang berkaitan dengan ini begitu banyak sebenarnya. Yang kita datangkan, yang didatangkan di sini adalah dikeluarkan takhrijnya. Apa makna keluarkan takhrijnya hadis? Kita boleh kita katakan ditakhrijkan hadis itu, maknanya hadis itu dikeluarkan siapakah yang perawinya, siapakah yang telah meriwayatnya, daripada siapa daripada siapakah hadis ini telah datang. Begitu juga kita kalau kita datangkan takhrij hadis ini juga berkaitan dengan sanad-sanad yang didatangkan dan keadaan sanad tersebut. Jadi kalau kita datangkan takhrij hadis, selalunya kita akan juga melakukan tashihul hadis. Maknanya kita akan lakukan juga di situ adakah hadis ini sahih atau tidak. Maknanya kita akan kenal pasti sama ada hadis ini boleh diiktibarkan atau digunakan sebagai hujah ataupun tidak. Hadis kita tahu bahawa darajat yang boleh digunakan sebagai hujah adalah darajat yang disepakati ulama, iaitu yang dinamakan sebagai hasanun sahihun li dhatihi la wa sahihun li ghairihi wa hasanun li dhatihi wa hasanun li ghairihi. Jadi empat kategori hadis yang kita disepakati akan pendalilan penggunaannya sebagai dalil, iaitu dia mestilah sahih pada dirinya, pada zatnya, atau sahih daripada dengan yang lain, atau hasan dengan zatnya sendiri ataupun hasan dengan yang lain, disebabkan yang lain. Jadi itu adalah di antara kita lihat dalam seseorang itu mengeluarkan takhrij hadis. Hadis yang kita baca ini telah ditakhrijkan juga. Kalau kita lihat daripada sudut ini didatangkan takhrij hadis berdasarkan takhrij kitab-kitab Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Jadi dah boleh katakan takhrij di sini maknanya apa? Hadis ini telah ditakhrijkan, telah dikeluarkan siapakah yang perawinya, siapakah yang, dan juga telah dinilai penilaian hadis tersebut, adakah hadis tersebut sahih ke atau hasan atau kita katakan dhaif dan sebagainya. Dan dengan ini kita katakan apabila kita dah datangkan takhrij hadis, sesiapa yang mendatangkan takhrij ini, dia sebenarnya terdapat menilai. Setelah dia mengenal pasti perawi-perawi, dia dapat menilai. Kerana dengan kita mengetahui perawi, barulah kita dapat menilai hadis tersebut dari sudut sanadnya. Belum kita pergi pada matan ni. Jadi dari sudut ini kita kata hadis ni telah diriwayatkan banyak dan telah disebutkan tadi. Hafiz Ibn Hajar telah menyebutkan dalam talkhis mereka-mereka yang telah mentakhrijkan atau telah mengeluarkan hadis seperti ini. Biografi perawi kita tahu lagi asing bagi kita ialah Uthman Ibn Affan radhiyallahu an, adalah Abu Abdullah Uthman bin Affan Al-Umawi Al-Qurashi, salah seorang khalifah yang empat dan salah seorang per 10 orang yang pertama masuk Islam. Ia hijrah ke Habasyah dua kali dan menikahi dua puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama menikah dengan Ruqayyah. Setelah Ruqayyah meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkannya dengan Ummu Kulthum. Ia diangkat menjadi khalifah pada hari pertama bulan Muharram tahun 24 Hijrah dan terbunuh pada hari Jumaat 18 Zulhijjah tahun 35 Hijrah. Dikebumikan pada malam Sabtu di Baqi', usianya 82 tahun, dan ada yang mengatakan selain itu. Beliau juga dikenali setelah menikahi kedua anak ataupun kita kata anak anda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diberikan satu gelaran. Siapa ingat gelarannya? Bukan Zunun. Nak dekat. Zunurain ataupun Zin Nurain ni. Nurain. Maksudnya yang mempunyai dua nur, dua cahaya. Jadi dua cahaya itulah kita tahu bahawa yang dimaksudkan adalah cahaya mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu anaknya daripada Ruqayyah dan juga Ummul Kulthum. Tafsir hadis tersebut. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Al-Hakim Ad-Darqutni Ibn Hibban dari riwayat Amir bin Syaqiq dari Abi Wa'il. Al-Bukhari berkata hadisnya hasan dan Al-Hakim berkata kami tidak mengetahui ada cacatnya pada dalam kondisi bagaimanapun. Ini perkataan yang telah didhaifkan oleh Ibn Ma'in. Ibn Ma'in adalah salah seorang kita lihat ulama-ulama hadis yang jahabih. Jahabih mana kita kata yang agung besarlah. Jadi ulama-ulama hadis ni ada yang jahabih. Jika kita kena jahabih, maknanya betul-betul yang tinggi-tinggilah. Kita kata memang dia punya, kita kata memang dia punya arena lah kita kata dalam kalau hadis ni. Dan Ibn Ma'in dalam dia mentausik dan dalam dia mendaifkan seseorang, dia mutasyaddid. Mutasyaddid mana apa? Keras. Jadi ada orang yang dia daifkan atau dia lemahkan, sebenarnya kalau ikut pada yang lain sikah. Jadi di sini kita katakan Ibn Ma'in, dia daripada sudut siapa yang didaifkan oleh Ibn Ma'in masih boleh dinilai lagi. Tapi kalau siapa yang ditashihkan oleh Ibn Ma'in, dah tak payah nak ragu lagi. Kenapa? Kerana dia mutasyadid dan dia sudah taufik dia dengan sebagainya. Jadi dengan itu kita katakan Ibn Ma'in telah didaifkan oleh Ibn Ma'in. Jadi sebahagian oleh didaifkan masih lagi mempertikaikan bahawa dia daif, yang mendaifkannya adalah Ibn Ma'in. Jadi semua siapa tak tahu yang Ibn Ma'in yang mendaifkannya. Maka dengan itu, sebab itu dari sudut ini telah datang, disebut tu dia datang lagi sudut syawahid-syawahid lain supaya mendukung lagi dia. Menguatkan lagi. Kalau tidak, kita lihat hadis yang didhaifkan dia jadilah rendah mutunya. Tapi kerana ada syawahid-syawahid yang lain, maka jadilah kuat balik. Itu kalau kita pergi pada mengatakan kita setuju bahawa siapa yang didhaifkan oleh Ibn Ma'in itu adalah bertepatan. Tapi sebahagian menilainya dengan lain cara, iaitu dengan mensahihkannya dengan cara iaitu mempertikaikan pendhaifan Ibn Ma'in. Jadi apabila dia mempertikaikan dan dia dapat dia isbatkan bahawa orang yang didhaifkan itu adalah fiqah sebenarnya, maka dengan sendiri hadis itu naik. Kenapa? Kerana dia lihat kepada pendhaifan yang kita kata agak keras, sedangkan syaratnya tidaklah begitu keras sebagai contoh. Jadi dengan itu kita katakan inilah daripada surah inilah kita katakan perlu juga didatangkan syawahid. Kenapa kita perlu datangkan syawahid? Kerana sebabnya adalah hadis ni ada diperkatakan yang dinamakan sebagai hadis, kalau ada yang mensahihkannya, ada yang mendhaifkannya, dinamakan sebagai hadis mudha'af. Bukan hadis dhaif tapi hadis mudha'af. Maknanya hadis tu dipertikaikan ke dhaifan dia. Al-Hakim meriwayatkan beberapa syahid daripada Anas, Aisyah, Ali dan Ammar radhiyallahu anhu bagi hadis bagi pun tadi. Jadi syawahid terdatangkan lagi. Syawahid mana apa? Perawi-perawi yang meriwayatkan ini sama. Yang mendukung, kita mendukung. Ini bab ini kita katakan babnya dinamakan sebagai mutaba'atu wal musyawahid. Syawahid dan mutabah. Kita kalau belajar nanti bab mustalah hadis, dia ada dua bahagian. Namanya satu dinamakan mutaba'ah, satu dinamakan syawahid. Kalau mutaba'ah, siapa yang pernah ikut saya dalam session Datuk Asim, siapa dah kita bincangkan tentang hadis. Sebuah hadis yang mana dipertikaikan ulama berkaitan dengan kedaifan dia. Tapi kita kata yang sahih ni dia adalah daif. Dan kita telah datangkan syawahid atau turuk. Dan dengan itu kita datangkan ada kita dapat turuk ni apa? Mutaba'ah ni mendatangkan lagi jalan-jalan. Dan syawahid pula datangkan daripada perawi-perawi yang sama makna lebih kurang. Jadi kita kata inilah dia bab yang kita perlu belajar juga dalam bab syawahid dan adalah bab mutaba'ah wa syawahid. Insya-Allah. Penulis berkata dan di dalamnya juga ada dari Ummu Salamah, Abi Ayyub, Abi Umamah, Ibnu Umar, Jabir bin Abbas dan Abi Abu Darda, dan Abi Darda, dan telah disebutkan bahawa semuanya dhaif kecuali hadis Aisyah. Dan berkata Abdullah bin Ahmad dari bapaknya tidak disyariatkan menyela-nyela janggut sedikit pun. Dari Abdullah bin Ahmad mengatakan, ini Imam Ahmad, anak Imam Ahmad, tidak disyariatkan menyela-nyela janggut sedikit pun. Jadi apabila dia kata tidak menyela-nyela, bukanlah bermakna tidak tu tidak langsunglah, maknanya itu tidak wajib. Tidak wajib dia kata. Kerana dalam masalah ini ada sebahagian mengambil hadis ini sebagai mewajibkan menyela-nyela. Jadi Imam Ahmad kalau kita lihat riwayat yang lain, dia mengatakan tidak wajib. Dia kata tidak wajib. Hadis Utsman ini menunjukkan disyariatkan menyela-nyela janggut. Mengenai wajibnya hal ini terdapat perbezaan pendapat-pendapat di kalangan ulama. Menurut Al-Hadawiyah, menyela-nyela janggut kehukumnya wajib sebagaimana halnya dengan sebelum janggut itu tumbuh. Banyak hadis mengenai perintah menyela-nyela dan akan tetapi semuanya tak luput dari cacat dan kelemahan, maka tidak dapat dijadikan hujah dalam mewajibkannya. Sebenarnya kita katakan hadis-hadis ini kalau kita lihat balik, dia hadis ini adalah hadis yang sahih. Kita kalau lihat daripada hadis yang telah ditakhrijkan oleh Imam Syekh Albani rahimahullah mengatakan hadis sahih. Kerana dia dapat buktikan dengan syawahid. Maafkan saya. Jadi kita katakan di sini bahawa apabila dia mereka berhujah tentang apa, tentang hadis ini, kita kata sebenarnya hadis ini kalau kita katakan tidak wajib, bukan sebab hadis ini tak sahih, tapi dari sudut yang lain. Itu kita akan pergi pada perbincangan insya-Allah. Kalau kita pergi pada perbincangan sekarang ini, kita akan dapati bahawa sebentar saya silentkan ya. Selepas hang semua kita set dah hilang dari suara dia punya tone. Ringtone semua hilang. Baik, kita kalau kita lihat pada hadis ini tentang hukum menyela-nyela janggut, kita ada dua apa hukum. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan dia sunat. Jadi dalam masalah ini sebenarnya bukanlah berdasarkan keadaan hadis ini. Kalau kita lihat, kita dah bincang permasalahan yang kita sebutkan minggu lepas ke atau beberapa hari lepas, dua hari lepas, berkenaan dengan al-jam'u awla minal ihmal. Ingat tak siapa yang hadir minggu lepas, hari Sabtu malam minggu tadi? Kita dikatakan tentang al-jam'u awla minal ihmal. Menjamak hadis, menjamakkan dalil adalah lebih utama daripada mengabaikan salah satu daripadanya. Jadi kalau kita lihat pada sudut dalil ini, kita lihat kenapakah sebahagian yang ini mengatakan terus wajib sedangkan yang lain berkata terus tak wajib? Kerana mereka mentarjihkan. Jadi ada kaedah yang satu lagi sama sepertinya ialah al-jam'u awla minal tarjih. Menjamak hadis, menjamak dalil adalah lebih utama daripada mentarjihkan dalil. Kita kata hadis ini lebih sahih. Hadis ini kita ambil hadis ni lah. Kerana kalau bandingkan hadis dengan hadis, hadis lebih sahih. Kita ambil hadis ni. Kita kata sebenarnya kalau lah selagi dia sahih semuanya, sepatutnya kita apa? Jama'kan. sebaik-sebaik amalan dalam kita bermuamalah dengan dalil semuanya adalah kita menjamakkan dalil yang mana tidak ada tidak ada percanggahan. Jadi dengan itu kita lihat dari sudut ini sebagian ulama menjamakkannya. Dan Abdul mengatakan wajib bila apabila dinampak boleh janggut itu kelihatan kulit-kulit di kulit-kulit kita tu dapat dilihat daripada janggut. Maknanya janggut tu tak lebat. Kalau tak lebat, maka wajiblah menyela-nyelahnya. Kalau lebat, maka tak jadi wajib untuk menyelanya, tapi sunat menyelanya. Dengan dalilnya apa mereka katakan? Bahawa kalaulah nampak, maka dah wajib kita basahkan juga, seperti mana kalau tiadanya janggut. Tapi kalaulah yang mengatakan kalau janggut tu lebat, mereka katakan tidak wajib. Kenapa? Kerana janggut yang lebat itu dah sebagai kita kata mukanya, sebahagian daripada mukanya, di mana dia hanya perlu sapu janggutnya tersebut. Kerana kalaulah misalnya tak ada dia, dia akan sapu semua mukanya. Dan dan janggut yang lebat itu telah menjadi sebahagian daripada mukanya, maka dia perlu sapu semuanya. Tapi perlu tak dia menyela-nyelanya? Kita kata dengan dalil ataupun dengan hujah mereka ini, mereka kata tidak perlu, kerana dia dianggap sebagai zahir muka. Janggut yang lebat itu dianggap sebagai zahir muka juga. Tapi kalau nampak, maka dah kena kenakan yang kat dalam, jadi wajib. Tapi kalau dah tak nampak, tak diwajibkan menyelanya sehingga masuk ke dalam ke tempat apa, ke kulit-kulit yang nampak. Itu dia punya dasar hujah mereka. Okey. Jadi yang di sini kita kata ini dasar ini dia lihat daripada sudut jamakkan adillah. Menjamakkan adillah. Tidak mentarjihkan dalil. Yang tadi tu mentarjihkan dalil, semua mengatakan wajib langsung. Imam Ahmad pula mengatakan tak wajib langsung. Jadi kita kata di sudut ini bahawa dia adalah lebih utama kalau kita jamakkannya. Wallahu taala. Ini yang telah dikatakan juga oleh Syekh Uthaymin dan juga dikatakan oleh Syekh Bassam Al-Bassam, mengatakan bahawa tapi kita kata memang mereka sepakati sebaiknya menyela. Cuma nak mengatakan wajib tak menyelanya atau tidak, itu bergantung kepada kelebatan atau tidak lebatnya janggut. Baik, kita pergi pada hadis yang ke-37. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله على آله وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. Dari عبد الله بن زيد رضي الله عنه bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan air sebanyak 2/3 mud, maka beliau menggosok lengannya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Ibn Khuzaimah. Kita pergi penjelasan hadis, penjelasan kalimat. Nabi SAW diberikan air sebanyak 2.3 mud. Dalam Al-Qamus, mud adalah takaran, iaitu 2 liter atau 1/3 liter. Kita kata di sini kita akan bincangkan lebih lanjut. Kerana saya lebih suka daripada pandangan ataupun penilaian Syekh Uthaymin dari sudut mengenalkan akan mud tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi. Atau sebanyak isi telapak tangan sedang jika mengisi keduanya lalu membentangkannya. Oleh kerana itu dinamakan mud. Saya telah mencubanya, ternyata hal itu benar. Lalu beliau menggosok lengannya. Dikeluarkan oleh Abu Daud daripada hadis an Ummi Umar al-Ansariyah dengan sanad hasan. Beliau sallallahu alaihi wasallam berwuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk pada bejana yang di dalamnya terdapat air sebanyak 2/3 mud. Diriwayatkan oleh Baihaqi daripada hadis Abdullah bin Zaid, 2/3 mud adalah ukuran minimal yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Adapun hadis yang menyebutkan bahawa beliau berwuduk dengan 1/3 mud tidak ada asalnya. Telah disahihkan oleh Abu Zur'ah daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha dan Jabir bahawa radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dengan 1 sa' dan berwuduk dengan 1 mud. Sa' dengan mud ni apa ni? Kita akan bincang juga. Sabar saja. Kita bersabar. Kerana terangan ni saya kena habiskan dulu baru kita pergi pada besok. Ada lebih kurang siapa yang ditunjuk oleh berapa ikhwan. Baik. Muslim meriwayatkan hadis yang sama daripada Safina. Daripada Safina dan Abu Dawud dari Anas, beliau berwudu dan berbejana yang isinya 2 liter. Dari riwayat oleh At-Tirmizi dengan lafaz sah wudu dengan 2 liter air. Semua hadis tersebut menunjukkan keringanan dalam air wudu. Dan telah diketahui larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai berlebih-lebihan dalam menggunakan air, sebagaimana yang pernah diberitahu beritakan bahawa akan datang satu kaum yang melampaui batas dalam berwudu. Maka barang siapa yang melampaui batas yang telah disebutkan oleh syariat adalah bahawa sah wudu dengannya, berair berarti ia telah berlebih-lebihan dan hal itu diharamkan. Adapun pendapat yang mengatakan bahawa ini untuk mendekatkan bukan membatasi, tidaklah jauh dari kebenaran. Akan tetapi yang lebih baik dalam menjalankan syariat adalah menyamai akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, mencontohnya dalam ukuran tersebut. Dalam hadis tersebut terdapat dalil disyariatkannya menggosok anggota wudu. Tetapi terdapat perbezaan yang mengatakan wajib ia berdasarkan hadis ini, dan yang mengatakan tidak wajib yang mengatakan bahawa yang diperintahkan dalam ayat adalah mencuci dan tidak disebut menggosok. Baik. Belum itu kita sebelum kita bagi pada ini, kita akan terangkan dahulu berkaitan dengan mud. Nah. Apa yang dimaksudkan dengan mud? Okey. Dimaksudkan sini kalau kita katakan kalau daripada as atau kita kata daripada dalil syar'i datang mud, maka kita tahu dia adalah mudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dimaksud sini adalah maaf kamu mud yang mana kita lihat gabungannya akan terkandung satu sa'un Nabi, sa' Nabi, cupak Nabi. Namakan cupak Nabi. Dan cupak, satu cupak ni sebenarnya dia adalah kandungan empat mud, iaitu empat kaupan tangan yang terbuka. Ini satu mud. Dan daripada tangan yang tidak terlampau kecil dan tidak terlalu besar. Saya rasa orang Asia mungkin sedang-sedang tapi ada yang sebahagian kecil. Jadi kita tak pakai yang kecil, kita pakai yang sedang. Jadi kita kata kalau satu mud itu satu sa'un Nabi, sa'un Nabi ukurannya adalah empat kaupan tangan yang terbuka, iaitu empat mud. Jadi kalau empat mud itu kalau kita kata makna satu mud, kalau empat mud sebagian ulama katakan bahawa dia adalah lebih kurang. Kalau kita zakat fitrah kita bayar berapa, kita keluarkan berapa, berapa kilo beras mesti berapa? 3.2 kita kata terlampau besar. Okey. Jadi kita katakan bahawa kalau ikut apa yang dikatakan oleh Syekh rahmataullah, Syekh Uthaimin rahmataullah mengatakan kalau mud itu berbanding, berbeza kalau kita kata dia mengikut kepada volume lah sebenarnya. Jadi kalaulah kita kata makanannya seperti beras, beras dia besar atau beras kecil sebagainya, dan ikut pada keadaan dia akan berbeza bunyi dunia timbangan sebenarnya. Timbangan akan pasti berbeza. Tapi kalau nak ikutkan, kita ikutkan apa yang dikatakan, dia punya satu sa'un Nabi SAW dikadarkan tidak kurang daripada 2.5 kilogram. Itu kalau 2.7 dah lepas lah, maksud dah cover lah, insyaAllah selamat. Tapi 2.5 kita kata insyaAllah ngam-ngam. Jadi kalau satu mud itu adalah lebih kurang dalam 625 gram. Lebih kurang 625 gram. Untuk menjadikannya sebagai satu mud. Tak seperti mana yang dikatakan di sini 1.5 liter. Itu dah banyak tu. 1.5 liter lebih kurang 1.5 kilometer, kilogram. Kan? Jadi kita tidak demikian. Jadi dia sebenarnya adalah satu mud ialah satu saja kaupan ini. Besar tak? Banyak tak airnya? Sikit sangat. Kalau kita macam tak cukup, kalau kita yang tak biasa, tak cukup. Kita rasa akan tak cukupnya dia. Jadi kita kalau lihat Nabi SAW berwudu, ini suatu dia dikatakan sini adalah had minima. Kalau satu mud tu, kalau kita ada, hanya ada satu mud saja tu untuk berwudu, yang lebihan untuk berwudu, maka wudulah. Kalau dah tak ada satu mud pun untuk berwudu, ada minuman aja, jangan berwudu, dengan berwudulah pakai tayamum. Kita katakan demikian. Jadi di sini kita dapati bahawa dalam hadis ini menerangkan kepada kita bagaimana Nabi SAW sangat-sangat cermat, sangat-sangat berjimat dalam kita katakan berwudu. Sehingga dalam mandinya juga telah diriwayatkan hanyalah Nabi mandi dengan satu sok. Satu sok? Empat kali mud. Satu cupak 2.5 liter je. Lebih kurang kita kata. Kalau kilogram lah kita pakai. Jadi kita katakan memang Masya Allah cukup. Kita kata cukup Masya Allah. Dari sinilah ulama' keluarkan juga faedah nanti. Bahawa apa yang dimaksudkan dengan basuh. Apa yang maksud basuh? Adakah basuh itu adalah kita basahkan saja? Di sini mengatakan bahawa kadar minima membasuh itu adalah dapat mengalirkan air walaupun sedikit. Air dapat mengalir walaupun sedikit. Tetapi tak dinamakan gosok. Kenapa? Gosok itu hanya basahan saja. Basahan tangan, kita basahkan. Tak mengalir airnya. Jadi air tak mengalir, dinamakan gosok. Tapi kalau air yang mengalir itu walaupun sedikit, dinamakan basuh. Jadi sebab itu, sebagian mengatakan, kalau adakah basuh itu diwajibkan juga menggosok. Di sini kita akan datangkan masalah tersebut bahawa gosokan itu bukanlah satu perkara yang wajib. Jadi kita akan sentuh nanti insyaAllah. Jadi dengan hadis ini kita keluarkan faedah daripada hadis tersebut. Daripada hadis ini kita dapat kita lihat bahawa disyariatkan, maknanya kalau siapa yang ingin iqtida' bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ingin mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengurangkan air wuduknya, maka lebih baiklah dilakukan demikian. Sebab tu kalau kita lihat orang-orang Pakistan masih lagi gunakannya. Orang-orang Afghanistan, Pakistan, mungkin orang mana, dia punya tempat wuduk tu kecil dia gini. Satu kecil, botol kecil macam tempat cuci tangan kan. Ada gitu lebih kurang. Wuduk je gitu, cukup semua. Dia berwuduk dengannya. Dan ini juga kalau kita dapat mengamalkannya adalah baik jugalah kalau kita tidak mempunyai kepayahan dalam melakukannya. Tapi kalau perlu mendapatkan kepayahan, tidak. Kita balik kepada yang dipermudahkan. Kita tak menyusahkan orang daripada sudut tersebut. Kerana berbeza keadaan dan kita ambil perhatian juga bahawa al-adatu muhakkamatun. Adat juga memberi perhakimkan. Kalau kita bawa demikian susah, nak simpan mana benda tersebut sebagainya kan. Orang kita masuk toilet pun susah sebagainya. Jadi kita kata itu kita tidaklah diwajibkan. Hanya kalau kita jumpa-jumpa macam botol-botol seperti ini kita gunakan, tak ada masalah. Kalaulah kita perlu menggunakannya. Jadi dengan itu juga kita katakan bahawa daripada apa yang telah kita sebutkan, bahawa mengurangkan, seberapa boleh kita kurangkan air adalah lebih utama. Lebih kita beriktidak atau kita mencutuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini menunjukkan kepada kita bahawa disunatkan untuk menggosok-gosokkan apa anggota wuduk. Di antaranya juga kita lihat bagaimana digosok-gosokkan tempat-tempat yang susah untuk kita sampainya air. Seperti misalnya lehya kita, janggut kita, seperti jari jemari kita, jari jemari kita. Dan juga tempat-tempat yang payah misalnya. Ada orang kalau kita lihat dia tidak begitu, kita kata tidak begitu fleksibel kan. Jadi kadang-kadang ada bertempat dia tu mungkin dia dah basuh pun susah nak begini, susah nak kena. Jadi di situ dia perlu menggerakkan tangannya juga supaya menyampaikan air yang mungkin kemungkinan besar tak kena. Kerana kita tahu ada orang yang kita hanya boleh basuh begini, dia nak pusing begini ke, nak sengatkan tangannya gitu susah. Jadi di situ kita kata pada adakah dia disuruh dia untuk dia mentadlik? Jadi wajib kalau dia mentadlik ni ataupun menggosokkannya jadi wajib sekiranya dengan menggosok ni dapat sampai pada tempat yang wajib untuk basuh. Kerana tapi kalau hanya kita kata sebagai basuhan supaya untuk memastikan keyakinan kita sebagainya, itu hanyalah kita kata sunat saja. Kerana kita ada dasar. Dasarnya adalah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kita dasarnya apa yang tidak akan tercapai dengan satu kewajipan itu melainkan dengannya, maka benda yang kita nak capai dengan itu, dengan benda tersebut itu adalah jadi wajib. Jadi kita kata wuduk tu wajib tak? Wuduk tak wajib. Tapi kalau kita nak solat fardu, jadi wajib. Kenapa? Kerana tak sah solat itu melainkan dengan wuduk, maka wuduk tu jadi wajib. Kalau kita lihat daripada dasar tersebut. Jadi begitu juga kalau kita, untuk kita menyempurnakan wuduk itu perlu kepada kita lihat, kita sampaikan tempat yang wajib dia kena. Kalau tak buat, tak kita gerakkan tangan kita itu tak sampai. Kerana kita mungkin tidak seperti biasa keadaan kita, mungkin dah lanjut usia dan sebagainya, maka kita kata perlu kita lakukan juga. Jadi perlu gosok untuk memastikan sampai. Tapi kalau memang kita tahu boleh sampai, cuma kita gosokkan supaya dapat lagi kita lihat memastikan lagi isbaghul wudu, maka itu adalah perkara yang sunat. Baik. Daripada hadis ini juga dapat kita lihat khilaf ulama berkaitan dengan menyapu. Sebagian mengatakan mustahab, sebagian mengatakan wajib. Imam Malik mengatakan wajib ni dengan dalil ini. Dia terus pergi wajib. Imam Ahmad pula mengatakan tak wajib langsung. Jadi dengan itu kita katakan bahawa inilah dimaksudkan daripada sudut yang kita pergi tadi, bahawa apabila kalau kita jamakkan dalil itu lebih utama. Jadi dengan kita ada isti'lal ataupun ta'lil yang diberikan oleh sebahagian ulama mengatakan wajib bila dan sunatnya bila, kita kata lebih lagi tepat daripada untuk kita katakan wajib langsung atau tak wajib langsung. Maknanya sunatnya lah kalau tak wajib langsung, maksudnya kita kata dalilnya itu. Jadi dengan itu kita katakan perlulah kita melihat dalil itu dari sudut lafaz dan juga makna. Kerana dalil atau seluruh apa ini khitabullah dan khitabur rasulillah SAW, segala apa yang dipertuturkan oleh Allah dan rasulnya membawa kita katakan al-ma'na dan lafaz. Membawa makna lafaz dan makna. Maknanya bukan hanya kita berpada kepada lafaz saja, menjadilah kita zahiriyah. Atau kita terus ambil makna saja, jadilah kita golongan falsafah. Apa yang kita lihat batin ini misalnya, hanya tahu makna je, dia cari makna mata sirat saja. Kita kata tak. Sebenarnya kita lihat semua datang dengan apabila, apabila datangnya apa kita kata dalil tersebut atau hukum syarak ini datang dengan kita kata membawa makna dan lafaz. Harus diambil kira. Sebab itu apabila Allah SWT mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, puasalah kamu dengan melihatnya, bukalah kamu dengan melihatnya, maka kita kata lafaz dan maknanya kena kita ambil. Ada mengambil makna. Oh, maknanya kita ada silat anak bulan. Anak bulan tu mesti ada. Dia tengok mana dia. Jadi kalau kita dapat, kita kira-kira anak bulan ada, okey dah cukup untuk kita, untuk kita berpuasa. Kita kata tidak. Selagi tak melihat, kerana Nabi kata sumu li ru'yatihi, dengan kamu melihatnya, maka kita kata tak boleh. Jadi kita kata kita mengambil kesemuanya. Ini kenapa? Kerana lafaz syarak tak bolehlah kita pandai-pandai hanya mengambil salah satu daripadanya, kerana kita kata semuanya adalah dimaksudkan. Sebab itu sebagai ulama memberikan syarat yang besar, iaitu kalau hadis Rasulullah SAW sebagai contoh, Imam Muslim ketat dia punya syarat, tak boleh meriwayatkan dengan makna. Kenapa tak boleh meriwayatkan makna? Kerana dilihat makna itu semuanya lafaz-lafaz itu semuanya makna yang tertentu. Jadi tak boleh didatangkan lafaz lain, dia kata demikian. Tapi selain pada ulama-ulama hadisin lain pula mengatakan yang penting adalah datangnya makna, tak masalah. Jadi dengan itu kita katakan, sebab itu kalau kita lihat, kalau dia datangkan makna tapi salah maknanya, ada lain daripada apa yang ini, maka kita tak boleh. Tapi kalau dia datang maknanya lebih kurang sama, muadahnya sama, hasilnya sama, maka kita tak masalah. Jadi sudut kita meriwayatkan makna. Tapi kita katakan di sini bahawa menunjukkan kepada kita bahawa makna tambahan kepada lafaz menambahkan makna. Perubahan pada lafaz merubahkan makna. Jadi kita harus juga mengambil perhatian seberapa boleh kita kekalkan lafaz ni. Kalaulah lafaz ni begitu, kita hafal dalam hadis, kekalkan lafaz tersebut. Melainkan kita dah tak ingat sangat, maknanya lebih kurang macam gini. Kita kata bolehlah. Tapi jangan kita katakan bahawa harus rujuk hadis ini kepada yang asal juga. Sekarang kita datang meriwayatkan dengan makna. Sebab tu Al-Quran boleh tak datang dengan makna? Langsung tak boleh. Berdosa kita riwayatkan dengan makna. Maknanya kita baca Quran. Wal asri. Wal zaman boleh. Demi zaman, demi masa. Wal waqt. Tak boleh juga. Kita kata asr tetap asr. Kenapa? Sebab tu ulama sepakat bahawa haram membaca Al-Quran walaupun dengan makna yang sama. Tak boleh. Mesti kita baca dengan, mesti baca sebagainya diturunkan. Kerana lafaz dan apa dia, kerana semua ini membawa lafaz dan makna. Sebab tu al-ibratu bil mabani wal ma'ani. Bukan sebagaimana orang kata al-ibratu bil ma'ani lal mabani. Bukan seperti mana orang kata pula, al-ibratu bil mabani lal ma'ani. Kita tidak. Maknanya dia katakan, yang mengambil etibarkan adalah, kita katakan, yang diambil etibar adalah makna dengan bentuknya. Ini bentuknya, lafaznya. Tidak seperti mana orang kata bahawa yang diambil etibar adalah makna dan bukan mabani, mana bentuknya. Kita kata ini boleh dalam satu, dalam bab yang lain, bab yang tertentu. Seperti contohnya bab jual beli, muamalat. Boleh tak? Kita datang mana? Boleh kita datang mana? Misalnya saya ingin menikahi awak, anak awak boleh. Kita kalau dia kata boleh, mana nikah? Tapi kalau dia tak gunakan kalimah nikah, dia kata apa? Saya ingin mengawini anak awak. Boleh juga. Kahwin, nikah, kurang sama. Jadi kita kata lafaz tersebut, kita kata dari surat ini, selagi dia bawa makna yang sama, tak masalah. Sebab tu dalam masalah ini juga, kita katakan ada mengenai perhatian. Sebab tu dalam bab talak, kita katakan ulama telah meletakkan bab yang sarih dan bab yang kinayah. Yang sarih mana yang jelas? Langsung dengan lafaz talaqa. Ta lam qaf digunakan, talaklah dia. Tapi ada tak gunakan itu, dia gunakan kalimah lain. Berpisah. Menggunakan kalimah lain, kita sudah tak ada hubungan, sebagai contoh. Jadi kalimah-kalimahnya adakah merupakan talak juga? Kita nak lihat daripada sudut makna, di makna juga dan lafaz tersebut. Kita ambil perhatian, kita tengok pada makna dia. Kita tanya dia, apa kau maksudkan dengan ini kan? Kalau maksudkan cerai, cerailah dia. Ini faham eh? Jadi dengan itu kita katakan, kita katakan dari dasar, kita katakan kalaulah dalam muamalat mereka nak meringankan di sudut, kita kata okey muamalat. Tapi dalam lafaz-lafaz lain, terutama dalam apa, dalam kita kata fikih yang ibadat sebagainya, kita kata tidak. Kerana semua lafaz-lafaz tersebut kita kekalkan sebagaimana yang didatang. Wallahu taala. Kita pergi pada hadis yang ke-39. 38. Wa anhu, daripada siapa ni? Wa anhu daripada sebelumnya, siapa dia? Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid sebenarnya dia ada satu hadis yang kita katakan hadis yang panjang juga, seperti hadis Uthman bin Affan, sifat wudu. Dan kita tak sentuhnya kerana dia diriwayatkan dalam, saya rasa dalam Umdatul Ahkam, dalam kitab Umdatul Ahkam dia diterangkannya. Hadisnya dibacakan. Baik, kita pergi pada an wa anhu annahu ra'an nabiyus annahu ra'an nabiyya sallallahu ala alihi wasallam ya'khudhu li udhunayhi ma'an khilaf al-ma' alladhi akhadhahu li ra'sihi akhrajahu al-Baihaqi wa huwa 'inda muslimin min hadha al-wajh bi lafdhin wa masaha bi ra'sihi bi ma'in ghairi fadli yadayhi wa huwa al-mahfuz. Naam. Jadi di sini kita katakan darinya bahawa ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air untuk kedua telinganya selain air yang telah digunakan untuk kepalanya. Hadis Al-Baihaqi. Sedangkan menurut Muslim dari jalur ini dengan lafaz, dan beliau mengusap kepalanya dengan air yang bukan dari sisa kedua tangannya. Hadis ini, lafaz yang terakhir ini adalah lafaz yang dimahfuzkan, dihafalkan, yang telah di yang ulama semua hafalkannya. Mana simpan. Di sini kalaulah di sini maknanya dia ini mahfuz, dia tak cakap kuat kan, tak boleh kata kuat. Kita kata kuat ni dalam lain istilah. Kita gunakan mahfuz juga. Kita gunakan istilah muhaddis juga, mahfuz. Maka kalau kita kata hadis ini hadis yang mahfuz, yang dihafali oleh kalangan besar daripada ulama-ulama hadis, maka hadis yang diriwayatkan tadi adalah hadis yang syadz. Hadis yang diriwayatkan tadi adalah sebaliknya, iaitu syadz. Syadz mana apa? Hadis yang kan syadz, mana yang ganjil, asing, ganjil, syadz. Okey, tafsir hadis penulis menyebutkan dalam al-talkhis daripada Ibn Daqiq al-Aid bahawa yang melihatnya dalam riwayat tersebut adalah dengan lafaz ini, iaitu disebutkan oleh penulis bahawa itu yang lebih kuat. Penulis juga mengatakan itu yang terdapat dalam sahih Ibn Hibban dan dalam riwayat at-Tirmizi, dan tidak disebutkan dalam al-talkhis bahawa diriwayatkan oleh Muslim, dan kami juga tidak melihatnya dalam sahih Muslim. Jadi kata-kata sebenarnya adakah dia daripada sahih Muslim atau tidak, kita katakan bahawa dia adalah daripada Sahih Al-Baihaqi dan juga sahih yang maksudnya di bawah itu dia Sahih Muslim juga. Kenapa? Cuma dia daripada sudut ini beliau mengatakan tidak. Jadi kita kena pastikan dulu kenapa kan mereka kata tidak. Jika demikian maka mengambil air baru untuk mengusap kepala adalah keharusan dan itulah yang disebutkan dalam beberapa hadis. Jadi kalau kita ambil pada hadis yang pertama tu yang syadz menunjukkan Nabi SAW mengambil air iaitu mengambil air ataupun selepas mengambil air untuk kedua telinganya selain daripada air yang gunakan untuk kepalanya. Jadi kepala tu dah masuk dia ambil lagi air untuk telinganya. Jadi hadis ini sebenarnya kita lihat daripada sudut yang masyhur atau yang paling dihafali ulama bukan demikian. Ianya adalah dia tidak mengambil air yang mana digunakan maknanya setelah digunakan tangannya. Maknanya kita lihat daripada hadis ini dan boleh mengusap kepalanya dengan air yang bukan dari sisa kedua tangannya. Dan inilah lebih kuat lagi. Daripada sudut ini kita katakan Imam Baihaqi hadis Imam Al-Baihaqi ini adalah dalil daripada bagi Ahmad dan Asy-Syafi'i bahawa harus mengambil air baru untuk telinga. Dan ia adalah dalil yang jelas. Dalam hadis-hadis yang telah lalu tidak disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air baru. Tetapi tidak disebutkannya bukan berarti tidak dilakukan. Kerana menurut para perawi dari kalangan sahabat bahawa secara zahir hadis Nabi dan boleh mengusap kepala dan telinganya satu kali menunjukkan dengan air yang sama. Jadi dengan ini kita lihat daripada hadis yang zahir yang telah kita dapati yang lain bahawa Nabi SAW mengusapkan kepala dan telinganya satu kali. Satu kali terus langsung dengan tanpa memperbaharukan air dekat tangannya. Juga berdasarkan hadis, kedua telinga adalah bahagian dari kepala. Akan tetapi dalam sanadnya terdapat komentar tapi kebanyakannya jalan periwayatan sehingga saling menguatkan satu dengan yang lain. Juga dikuatkan oleh hadis yang menyebutkan bahawa beliau mengusap keduanya, ini telinga dan kepala dengan satu kali usapan. Hadis tersebut banyak sekali daripada Ali radhiyallahu an, Ibnu Abbas, Ar-Rabi' dan Uthman. Semuanya sepakat bahawa beliau mengusapnya bersama telinga satu kali, iaitu dengan air yang sama sebagaimana zahir lafaznya satu kali. Kerana jika beliau mengambil air baru untuk kedua telinganya, maka tidak tepat dikatakan bahawa beliau mengusap kepala dan kedua telinganya satu-satu kali. Dah jadi yang dua kali yang terpisah, mana satu kali kepala, satu kali telinga. Jadi dengan itu kita katakan hujah ataupun lafaz yang mengatakan satu kali itu tak kena dalam lafaz ini. Meski dapat mengandung makna bahawa beliau tidak mengulangi mengusap keduanya dan bahawa beliau mengambil air baru untuk keduanya, namun ini adalah kemungkinan yang sangat jauh. Sedangkan takwil hadis bahawa beliau mengambil air selain daripada yang digunakan mengusap kepalanya, yang tepat adalah bahawa tidak ada lagi yang basah air tersisa pada tangan beliau yang cukup untuk mengusap kedua telinga, maka beliau mengambil air baru. Jadi dalam sudut ini sebahagian ulama sebagai contohnya kita lihat memberikan kena rukhsah. Kalau siapa nak amalkan hadis seperti ini, misalnya dia dah sekali dia nak barukan, kita kata boleh tak? Kalau dia mengambil hadis ni sebagai dalilnya, kita kata tak mengapalah. Tetapi kalau kita katakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang kita dapat takkidkan, kita dapat kenal pastikan dan juga kita dapat tekankan kesahihannya adalah dengan sekali saja. Cuma kita kata perbezaannya adalah adakah daripada atas dahulu atau daripada belakang. Itu dah kita bincangkan dalam pembelajaran lepas. Cuma dalam masalah ini kalau kita katakan dilakukan sekali ketiga kali, kita kata sekali. Cuma lafaz yang kalau kamu lakukan sekali lepas tu tangan sekali, maka itu kita nampak dia tidaklah seperti mana yang diriwayatkan oleh hadis-hadis yang diriwayatkan oleh hadis-hadis yang sifat wudu yang lain. Jadi dengan itu kita katakan kalaulah tak mendapatkan lafaz tersebut tidak menunjukkan bagi hadis-hadis yang lain, maka kita kata hadis-hadis yang mahfuz yang harus diamalkan. Kerana hadis yang syadz hukumnya kita lihat dia jatuh bawah kategori daif. Hukum syadz jatuh bawah kategori daif, haruslah dikuatkan lagi dengan syawahid yang lain. Kalau ada syawahid yang lain mendukungnya, kita kata okey. Jadi khilaf apa maksud syadz sebenarnya? Syadz adalah periwayatan perawi yang riwayatnya itu berkhilaf dengan perawi yang siqah yang lain. Maksudnya perawi ni siqah, dia riwayatkan satu riwayat yang berbeza dengan periwayatan siqah-siqah yang lain. Itu namanya syadz. Tapi kalaulah yang meriwayatkan ini pula daif, dia meriwayatkan lain daripada apa yang diriwayatkan oleh siqah, maka hadis itu jadi mungkar bukan syadz. Faham eh? Hadis itu mungkar bukan syadz. Ini dari surat mustalah hadis. Jadi kita dengar, kalau kita dapati hadis ni mungkar, kita maksud faham maksudnya. Kenapa? telah dhaif meriwayatkan satu riwayat yang lafaznya bercanggah dengan periwayatan yang siqat, periwayatan yang semua yang boleh diterima, yang siqah-siqah semuanya. Jadi kalau kita kata demikian, tak boleh, tak payah nak kita pandang lagi lah. Cuma siqah, kita tahu kalau orang yang siqah ni, kalau tak dia datang, kalau tak nampak wajah khilaf je dengan yang lain, kita pasti terima dia. Tapi kerana dia wujud di situ, ada percanggahan ataupun periwayatan itu ada yang berbeza dengan riwayat yang lain, maka di situlah kita katakan dia bukan tidak boleh diambil langsung, haruslah dipertikaikan lagi tentang kesahihannya, kerana mahfuz lebih utama diambil. Jadi kalau ada khilaf, di sini kita kata tarjih datang. Kalau kita lihat ada riwayat seperti ini datang, bagaimana kita lakukan? Adakah kita jamak? Kalau tak boleh jamak, tarjih. Kita tarjihkan mana? Tarjihkan yang mahfuz daripada yang syadz. Faham kan? Tapi kalaulah misalnya yang syadz ni naik da'if, jadi apa jadi? Kita kata dah syadz terus, jadi kita dapat pendukung lain, periwayatan yang siqah lain sepertinya juga. Dan kita kata dia boleh jadi, kita kata bukanlah syadz lagi. Dia boleh jadi kita katakan ziyadatus siqah. Atau kita kata dia adalah jadi tafsiriyah dan sebagainya. Itu bab-bab ulama mengatakan misalnya dia jadi pensyarah kepada hadis yang lain, ataupun menjadi pengkait kepada hadis yang lain dan sebagainya. Boleh jadi gitu. Jadi itu kita lihat pada dalil-dalil yang berkaitan. Jadi dengan itu kita katakan pembelajaran mustalah hadis juga ada faedah yang begitu besar dalam bab ini. Kalau dapat kita sentuh, mungkin dapat awak tuntutnya, menuntutnya adalah lebih baik lagi. Tapi penat sikit. Pembelajaran mustalah hadis, pembelajaran usul fikih, pembelajaran bahasa, ini semua adalah pembelajaran yang kita perlu nafas panjang. Kalau nafas tak panjang, tengah jalan aja kita berhenti. Kerana kita katakan untuk kita mantap memang payah. Kita perlu nak duduk 1-20 minit untuk berkonsentrasi saja, kita kata payah. Terlebih lagi dia tak ada intonasi yang seperti kita syarah. Syarah ni ada intonasi. Kita tengok orang dengan tok sikit, keluarkan suara kuat. Tapi itu nak keluarkan suara kuat macam tak kena. Pasal dia sedang berceritakan tentang undang-undang, kaedah-kaedah dan sebagainya. Tapi boleh juga lah kalau orang memang dapat gunakan bahan-bahan pengajaran yang lain. Wallahu ta'ala. Mana kita? Hadis baru kita pergi pada hadis yang baru. Sebelum kita pergi pada hadis yang baru, tadi kita dapati bahawa daripada sudut yang tadi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita bagaimanakah hendak menyapu kepala dan juga telinga. Dan daripada dalil itu juga menunjukkan kepada kita juga bahawa sebenarnya telinga itu adalah sebahagian daripada kepala. Begitu juga kita katakan bahawa Ibn Qayyim telah memberikan satu komentar terhadapnya. Dia mengatakan dalam kitab hadisnya bahawa tidak sabit daripada Nabi SAW bahawa sesungguhnya dia telah mengambil air yang baru bagi telinganya. Dan lalu mengatakan dalam Tuhfatul Ahwazi, lam akif ala hadithin marfu'in sahihin khalin min al-ka'anil kalam yadullu ala mashil udhani bima'in jadid. Dia mengatakan aku belum pernah menemui sesuatu hadis yang marfu', yang marfu' ini sampai kepada Rasulullah, yang sahih, yang yang langsung tidak ada di situ yang diperkatakan, maknanya diperdebatkan tentang kesahihannya itu, yang menunjukkan bahawa menyapu telinga itu dengan air yang baru. Yang ada yang dipertikaikan. Tapi yang tak dipertikaikan, hadis yang sahih terus orang semua terima, tak ada dia kata. Yang ada yang hadis seperti ini. Ini balik kepada tarjih kita, balik kepada kita menilai akan dalil-dalil tersebut. Nampak eh? Nah. Mari kita pergi pada hadis yang ke-39. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athari alwudu' faman istata'a minkum an yutila ghurratah falyaf'al. Muttafaqun alaih wal lafzu li muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan putih bercahaya dan anggota wuduknya bekas siraman air wuduk. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memperluaskan putih cahaya itu, hendaklah ia melakukannya. Muttafaqun alaih, tapi lafaz ini milik Muslim. Jadi kita lihat di sini, hadis ini menerangkan kepada kita bahawa umat, inna ummati, umat ini dimaksud siapa? Umatnya. Jadi umatnya orang orang jika, maaf, baik. Oh. Ada tukar sekali. Baik. Allahu musta'an. Masih alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat insya-Allah. Jadi kita katakan tadi bahawa umat Nabi SAW, kalau kita tengok umatnya, umatnya umum. Adakah acong jiran kita akan diuda'un juga yang melakukan ramah hajjalin? Pelik juga. Kalau dia ambil uduk, kalau dia tak ambil uduk, tak masuk. Masuk ke? Kita kata tidak. Jadi kita kata harus terangkan dahulu. Apakah maksud umat di sini? Umat ada dua kategori. Umat Nabi SAW dua jenis, dua kumpulan. Satu ini dinamakan sebagai ummatul ijabati dan satu dinamakan sebagai ummatul da'wati. Jadi ummatul da'wah dan ummatul ijabah. Ummatul da'wah, siapakah dia? Siapa dia ummatul da'wah? Ummatul da'wah ialah semua umatnya daripada kalangan selepas siapa yang selepas beliau telah diutuskan beliau, itulah semua ni umat dia. Yahudi, Nasrani, Majusi, Musyrikin dan sebagainya, semua umat dia. Hatta Muslimin, umat ni masuk dalam kategori apa? Umat da'wah. Yang mana dia akan dia berda'wah, di mana dia beliau, mereka semua dituntut untuk beriman kepadanya. Beriman kepada Allah SWT, mentauhidkan Allah, juga beriman kepada kepada kenabian, kerasulan Nabi SAW. Ya, kita kata bahawa Nabi SAW diutus untuk seluruh manusia, rahmatil alamin. Maka kita kata semua umat manusia itu dinamakan sebagai ummatul da'wah. Tapi di kalangan umat da'wah ini, ada kalangan mereka yang diberi gelaran ummatul ijabah. Kenapakah dinamakan ummatul ijabah? Kerana mereka menjawab daripada panggilan da'wah tersebut, sehingga mereka dikelar sebagai ummatul ijabah. Faham tak? Nabi mengajak, mereka menerima. Jadi apabila mereka menerima, mereka dinamakan sebagai orang-orang yang membenarkan kepada kerasulan Nabi SAW dan mengikutinya dan mengambilnya sebagai Rasul Allah Ta'ala dan mengetaatinya, maka itulah dinamakan sebagai ummatul ijabah. Ummatul ijabah kerana mereka telah menyahut seruan Nabi SAW. Jadi dengan menyahut seruan tersebut, maka mereka digelar sebagai ummatul ijabah. Dan mereka itu adalah orang-orang yang beriman dari kalangan ummatul da'wah. Okey? Jadi dengan itu kita nak keluar sikit. Boleh keluar sekejap. Apabila Nabi SAW bersabda, sataftariku ummati ila 73 firqatan wa kulluha fin nar illa wahidah. Kila wa man hum ya Rasulullah, ma hum ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Aqama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu semua orang tak payah dengar. Banyak kali buat dipertikaikan, dicakapkan di sini. Saya rasa dalam kelas. Cuma kita kata, umat itu umat apa? Umat mana? Sataftariku ummati, umatku akan berpecah. Umat mana? Umat itu dakwah? Al-ijabah. Ijabah. Kerana apa kita kata ijabah? Kerana Nabi menerangkan di situ, Yahud. Menerangkan di situ, Nasara. Dan mereka sebenarnya ni, kalau ikutkan sekarang ini, mereka adalah umatnya juga. Umat da'wah. Tapi kerana Nabi pisahkannya dan Nabi katakan umatku ni, manusia umat di sinilah ummatul ijabah. Faham eh? Jadi dengan itu kita katakan apabila Nabi mengatakan umat Nabi SAW ialah umat yang telah menyaksikan kenabian Rasulullah SAW. Mereka akan terpecah, berpisah, berpuak, bergolong, berpuak. Dan kepada 73 golongan yang mana Nabi SAW terangkan, satu sahaja yang berada dalam keselamatan, yang dinamakan sebagai firqatun najiyah, yang dinamakan juga ta'ifatun mansurah. Dan mereka itulah golongan yang mana kita lihat diberikan pengecualian, itu diberikan apa, keselamatan. Firqatun wahidah kan boleh katakan. Dan siapakah dia? Nabi terangkan sifatnya. Mereka itu adalah sebagaimana huma ana alaihi al-yawma, dalam riwayat yang lain al-yawma wa ashabi. Ada tambahan yum. Al-yum ini tambahannya adalah lebih sangat-sangat bermanfaat. Kenapa? Menunjukkan bahawa setiap apa yang datang yang nak pada pada Nabi SAW dan sahabat yang mereka anuti, yang mereka amalkan dan sebagainya, itulah dia sebenarnya kita lihat yang akan selamat, orang yang akan mencontohi, yang mengikutinya. Sebagaimana yang telah mana agama yang telah dibawa Nabi SAW kepada sahabat, itulah agama, itulah kita ambil, maka itulah kita selamat. Jadi dengan itu, itu maksudnya hadis itu mengenai ummatul ijabah. Tapi adakah bermaksud sini siapa yang tak ikut golongan ini, mereka ni semua dalam neraka? Saya nak tanya soalan. Terang. Okey. Saya nak cuba awak, saya nak cuba test awak punya soal jawapan. Boleh? Boleh. Okey. Kalau awak kata semuanya, kalau semuanya itu dalam neraka, adakah kita kata kita telah memberikan satu jaminan pada mereka, mereka ahli neraka? Tidak kekal, Ustaz. Tidak kekal? Kekal. Macam nak boleh ke syarat tak kekal? Tak, syirik tak kekal, Ustaz. Kalau syirik kekal. Okey, sekarang awak kata syirik tak kekal. Tidakkah awak... Yalah, syirik kekal. Tak syirik, tak kekal. Jadi kerana awak telah datangkan kaitan tersebut, tidakkah awak dengar Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna zalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang melakukan syirik, tapi mengampunkan dosa orang yang melakukan selain daripadanya kepada siapa yang dikehendaki. Kalau seseorang dapat keampunan Allah, dia masuk neraka ke? Tak kan? Tapi Ustaz, saya tu ada pembahasan daripada sudut lain, Ustaz. Apa dia? Kalau saya, Ustaz, Ibu tanya, Ustaz. Untuk mendapat mansia dari Allah Ta'ala. Dari dapat apa? Mansia, macam keringanan ini. Oh, untuk mendapatkan rukhsah ataupun kita kata kita katakan itu untuk dapatkan keringanan. Orang kata itu keringanan. Macam maknanya dapatkan syafaat. Bukan. Pertama, dia harus melakukan rukun-rukun Islam dulu, Ustaz. Okey. Pertama, dia harus melakukan rukun Islam. Kemudian tak cukup juga, dia harus beriman. Okey, saya terangkan, saya tanya balik. Balik pada ummatul ijabah tadi. Ummatul ijabah, bila kita kata, adakah mereka kufar atau musyrik? Tak, eh? Ya. Kalau awak kata dari syirik sebagainya, tidak. Kita kata, ini kategori ini kan? Jadi kita agree juga, kita setuju bahawa ummatul ijabah ni mereka tak lakukan syirik. Tapi kalau mereka lakukan syirik, masuk ada ijabah lagi? Tak masuk. Kita kata tak kategori tersebut. Jadi dia terkeluar. Sebab tu sebagian ulama mengeluarkan mereka-mereka yang seperti kalangan apa? Kalangan rawafid yang melampau sangat mentuhankan sampai Ali radhiyallahu, kita kata tak masuk kategori tersebut. Tak masuk taifah tersebut. Kenapa? Kerana dia bukan lagi ummatul ijabah. Kerana dia telah mensyirikkan Allah. Okey? Jadi golongan itu tak masuk tak dalam perbincangan kita. Memang kita kata dia masuk kategori yang ayat tersebut. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Kepada siapa yang kehendaki? Okey? Jadi apabila awak kata tadi, apa dia punya syarat? Wallahi ni, Ustaz. Ada ayat Quran menjelaskan barang siapa yang mencari Rasul jelas kebenaran bagi. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'a sabila. Kita hadis tu. Baik. Jadi kita kata ayat tersebut apa? Menerangkan dia syirik? Tidak. Menentang. Kalau menentang boleh masuk ke Islam ke atau kufur? Masih wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahum huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Ghaira sabilil mu'minin dia ambil jalan, bukan jalan orang mukmin. Jalan apa? Bukan jalan kaum mukmin. Berarti kalau bukan jalan para sahabat. Okey, kita kata. hatta, kita kata hatta kalau orang melakukan bid'ah misalnya, adakah mereka kata mereka masuk pasti masuk dalam neraka? Baik-baik ni, ini satu. Tapi masuk tak? Mesti masuk? Jadi kita kena berhati-hati. Kerana Allah sendiri mengatakan, Allah sendiri mengatakan apa? Dikendaki. Selagi dia tak lakukan syirik. Jadi mereka kita kata tahtal masyiah. Ini adalah manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ialah kita meletakkan keyakinan bahawa kepada sesiapa yang Ahlul Qiblah, bahawa kita tidak menjazamkan mereka bahawa mereka ahli neraka. Sesiapa daripada mereka, tak ada. Tak menjazamkan. Lalu kita tak menjazamkan, maknanya kita kata mereka mutawa'adun binar, mereka diberikan ancaman neraka. Tapi adakah mereka akan masuk neraka? Allahu Ta'ala alam, ada fi masyiatillah. Itu dalam madam kehendak Allah. Kalau dia Allah hendak, ampunkan, ampunkan. Kalau hendak masukkan neraka, adil tak Allah? Adil. Jadi ini kena yakin. Tapi kalau kita letakkan bahawa dia mesti masuk, dalil hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Jadi dengan itu kita ada, sebab itu kita lihat Ahlus Sunnati wal Jamaah arhamun arhamun nas ilan nas, orang yang paling rahmat kepada manusia. Dia tahu orang yang rahmat, dia tengah diancam oleh neraka ni, macam mana nak selamatkan dia. Dia akan berusaha bagaimana dapat selamatkan dia. Dia akan terangkan mereka bahayanya bid'ah misalnya, bahayanya kefasikan, bahayanya kemaksiatan. Tetapi kita kata, adakah kita katakan bahawa orang-orang ini kita katakan bahawa mereka adalah ahli neraka? Tak. Ada. Tak kita katakan demikian. Abadan. Okay. Wa kullu dalalatin finnar, betul maksudnya. Semua hadis-hadis mengatakan tentang masuknya neraka adalah hadis ancaman. Tapi adakah maksudkan pastikan orang tu akan masuk neraka? Itu tak ada, bukan kita ni urusan. Neraka, masukkan neraka, semua adalah Rabbun Nar. Hak Rabbun Nar. Secara perbuatan kita kata mutawa'ad bin nar tak? Ya, mutawa'ad bin nar. Dari individu tidak. Ha, itu sebab dia kata. Tak, bukan urusan kita. Jadi kita kasi amaran pada beliau. Sebab tu kita tak boleh tak kita katakan, okay, tak mau solat belakang dia lah. Tak mau solatkan dia, mayat tak boleh solatkan dia. Kenapa? Kerana dia memang ahli neraka. Oh, boleh, abadan tak boleh. Sekali-kali kita tak kata demikian. Bahkan manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah ialah mereka tidak jazamkan, tidak memberikan satu keputusan terhadap seseorang yang ahli kiblat yang mati dalam keadaan Islam. Selagi kita tahu dia mati dalam keadaan Islam. Saya nak keluarkan pasal apa tujuan ini, supaya kita kaitkan, jangan kita lupa bahawa itu semua berkaitan. Dalil semua adalah bercantuman. Bagaimana Ustaz dengan banyak patuh-patuh ramai yang kita dengar orang yang tidak salah? Okey, dia katakan jangan salah tadi dengan okey, kita kata tadi, okey, balik semula. Orang yang tak salat yang khilaf yang ada adalah sama ada dia kafir ataupun dia selagi dia tak mengatakan pendapat kedua, kalau selagi dia tak mengatakan dia tak wajib, maka tak ini. Jadi kita kata dalam masalah kedua-duanya, dia tidaklah menunjukkan dalam masalah kedua-duanya, kita kata dia adalah dasar kita melihat pada dalil. Kalaulah pandangan yang pertama berkatakan kalau orang yang tak solat ni dia keluar daripada Islam, maka kalau dah keluar daripada Islam masuk tak kategori tadi? Tak masuk. Tapi kalau yang pendapat yang kedua tu kita kata, adakah pendapat kedua tu menunjukkan bahawa orang tu tidak solat itu, maka kita katakan dia tengok dulu sama ada dia malas ke atau dia memang menafikan kewajipan dia, maka di sini pendapat itu akan bergantung. Kalau dia menafikan kewajipan, confirm dia pun keluar daripada Islam. Cuma masalah kita macam mana nak terjemah sekarang? I mean lebih tepat. Kita katakan wallahu taala, saya pun lebih cenderung daripada pendapat yang mengatakan bahawa seorang yang tidak melakukan solat adalah kharij min amillah. Jadi kalau masuk kharij min amillah, dia difasahkan wafat apa tidaklah disolatkan dan sebagainya, kerana hukum-hukum kufar. Hukum-hukum kufar. Tapi kalau lain tadi tu, mereka tak boleh jadikan hukum kufar. Kenapa dia tak melihat? Selagi dia tak nampak yang tu. Jadi kita katakan masalah ini, kita harus faham dalam natijah daripada khilaf tersebut. Natijah daripada khilaf ini tak bermaksud bahawa kita menafikan akan ayat Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Kerana kalau dia telah keluar daripada Islam, dia tak masuk dalam hadis ayat tersebut. Jadi kita kata itu dah poin dia. Yang berkaitan dengan tadi apa lagi satu? Apa? Bunuh diri. Okey, bunuh diri kita katakan, adakah orang yang membunuh diri itu adalah mukhalladun finnar, atau orang yang bunuh orang sekalipun? Kita ada pernah khilaf. Sesiapa yang bunuh seseorang, di situ kita ada khilafnya. Yang mengatakan apa, ada sebagian mengatakan siapa yang bunuh diri, ikut ayat Allah Taala, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Ayat tersebut, barang siapa membunuh seorang mukmin, fajazaohu, secara sengaja, fajazaohu jahannam khalidan fiha. Jadi lafaz itu nampak khalidan fiha. Tapi sebagian jumhur ulama, seakan kita katakan hampir mengatakan ijma', kenapa? Kerana tarajuk, dia dapat isbatkan tarajuk Ibn Abbas terhadap qaul tersebut, yang mengatakan bahawa yang khalidan fiha menunjukkan dia punya keberadaan dalam neraka itu lama sangat, seolah-olah macam kekal. Berkaitan dengan qatilun nafs. Di qatilun nafs, sebagian ulama mengeluarkannya, mengatakan mereka kisah lamanya sidak sebagainya, itu daripada sudut masalah ya'as min rahmatillah, adalah putus asa daripada rahmat Allah. Kerana dalam ayat lain mengatakan barang siapa yang berputus asa daripada rahmat Allah, maka dia di kalangan orang-orang yang kafir. Jadi kita kata kalau ikut ayat-ayat tersebut, maka dia balik kepada apa? Kepada apa perbincangan tersebut. Kalau yang mengatakan dia keluar daripada Islam kerana sebab itu, sebab dia putus asa daripada rahmat Allah, maka tak masuk dalam perbincangan kita dalam ayat tersebut. Tapi kalau dia, kita lihat dia tidaklah dari kerana disebut, misalnya sebagai ulama kata dia masih lagi diberikan seperti mana orang yang bunuh diri, membunuh orang lain, kita katakan di situ kita Allah Ta'ala alam, dalam masalah itu boleh jadi kategori tersebut. Tapi kita lebih dapati bahawa dalil menunjukkan bahawa orang yang membunuh diri akan diberikan azab seperti mana yang dilakukan itu selama-lamanya, berterusan terus. Jadi dalam sudut itu kita katakan Allah Ta'ala alam, lempak yang lebih kuat adalah dia putus asa daripada rahmat Allah, masuk kategori orang-orang yang keluar daripada agama. Itu masalahnya lah, Allah Ta'ala. Dan masalah khilaf, dan ini perlu dilihat daripada sudut ilmiah, bukan secara perasaan, kerana semua ada dalil-dalilnya. Jadi masalah ini tak ada percanggahan sebenarnya daripada apa yang telah disebutkan tadi. Saya rasa masa pun tak mengizinkan kita teruskan untuk kita bincangkan ini. Kenapa? Tapi yang penting adalah baru kita masuk dalam hadisnya, inna ummati, umatku. Jadi umatku itu penting kita memahaminya, agar kita tahu dalam kita berbincang kelak, dalam kita meleraikan masalah-masalah seperti ini, tidak kita tersilap dalam melakukan banyak perkara yang tidak sepatutnya kita lakukan. Kerana kalau kita mengambil ukur semua sama, masalah juga. Kerana kalau kita katakan umatnya adalah umat semua, terutama dalam hadis yang mengatakan 73 golongan, jadi kenapa Nabi sebutkan golongan Yahudi dan Nasrani? Sedangkan kalau mereka masuk juga kategori tersebut, umatnya, kan? Jadi di situ menunjukkan bahawa itu bukanlah umat yang dinamakan sebagai umat dakwah, itu lebih dinamakan sebagai umatul ijabah. Wallahu ta'ala alam. Okey, saya rasa kita berhenti sekejap. Kita sambung insya-Allah minggu depan pada hadis 39. Kerana ada banyak bab ni. Bab ni banyak kita nak sentuh. Kalau kita bab sentuhnya baik dengan baik, kalau adalah lebih utama. Ada soalan sebelum kita tutup majlis, kita buka soalan. Mana yang lebih rajin di setiap rangka Al-Fatihah kita boleh membaca Al-Fatihah? Rakaat pertama ataupun di semua rakaat? Rakaat pertama saja. Rakaat pertama saja. Bagaimana yang Al-Fatihah katakan kalau di singkut sama ada Al-Fatihah ataupun kami katakan di setiap rakaat? Okey, dari sudut itu kita kata khilaf tersebut, adakah apa isti'adzah itu wajib atau tidak? Kita balik kepadanya. Kita balik kepada hukumnya. Kalau kita balik kepada hukumnya, kita dapati bahawa ulama kata apa? Wajib isti'adzah? Tak, sunat. Jadi apabila orang baca atau tidak, akhirnya kita masalah tu dan natijahnya adalah kita tak apa. Kita akan cakap tak apa. Jadi tapi kita katakan adakah lebih baik kita bacakan isti'adzah dengan dalil yang kita katakan istidlal umum ayat Quran Karim mengatakan fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Setiap kali kita bacakan Al-Quran kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka di situ wajah itu ada wajah kita kata memang ada wajah. Wajah. Tapi kita katakan kalau kita mengatakan bahawa bacaan dalam solat itu adalah luaran daripada daripada perbualan, kita saya setuju bahawa kita perlu membacakan isti'adzah. Tapi kita sedar bahawa yang apa kita bacakan dalam solat semuanya itu adalah merupakan apa? Merupakan zikir dan doa kepada Allah Ta'ala. Yang mana kita tak bertutur dengan sesiapa pun. Jadi apabila kita tak bertutur dengan sesiapa pun, maka kita dia punya dasar adalah dia bukanlah dicelahkan dengan pertuturan manusia. Jadi dengan itu tidaklah datang khitab yang lagi satu fa idza qara'tal Qur'ana. Kerana sebenarnya kita semua dalam proses membaca Quran, cuma kita ada tempat yang kita berdoa. Sama seperti kita baca Quran misalnya, sebagai contoh kita baca doa. Kita baca dalam Quran misalnya ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu kita bacakan amin. Allahumma masalah Allah kata berfirman dalam ayat Quran tentang ayat neraka. Kita minta perlindungan, Allahumma ajirna minha, Allahumma ajirna minan nar. Jadi kalau lepas tu kita kena bacakan isti'adzah. Tak kan? Jadi kita katakan daripada surat itulah, daripada surat itu nampak wajahnya. Kalaulah dua solat memang kita kata memang kena baca. Tapi kerana solat dalam solat, maka satu tu mencukupi kerana itu semua adalah zikir dan doa lillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Tapi itu yang saya nampaklah. Tapi pendapat yang mengatakan yang tadi tu, kita tu wajar. Kerana dilihat kepada zahirul khitab, bacaan Quran. Zahirul khitab, bacaan Quran, bacalah. Mana yang lebih zahir, nak kena buka semua dalil-dalil. Kita masuk bab ni nanti insya-Allah kita akan. Syekh Uthaymin kalau kata demikian, lihat nampak wajah ni maksudnya dikatakan tidak ada wajah. Apabila kita kata ada wajah, maknanya kita kata daif ke? Tak daif lah. Cuma kita kata macam hujahnya adalah dari surat makna pula. Adakah kita katakan orang itu apabila dia mencelahkan ayat-ayat Quran yang lain, misalnya dia dah tak baca Quran lagi, kalau dia baca Quran selepasnya, kita kata tidaklah demikian. Sebagaimana kita lakukan dalam bacaan kita ataupun dalam ayat Quran, dalam kita solat sendiri tu kita ada bacakan. Dalam solat sendiri kalau kita bacakan ayat panjang, kita dapat dengar ayat-ayat tentang syurga, doalah. Nabi SAW akan tafa'ala. Tafa'ul dalam solat ni. Maksudnya dalam solat tu dia boleh baca ayat-ayat tentang syurga, dia akan minta Allah kepada akan nikmatnya. Kalau minta kepada neraka, dia akan minta Allah terjauhkan dari. Kalau ada neraka berkaitan dengan neraka, dia akan minta Allah jauhkan daripadanya. Jadi adakah di situ riwayat juga menunjukkan Nabi bacakan isti'adzah lagi? Tak ada. Jadi apabila tak ada, di situ nampak wajah juga yang mereka katakan sahaja sekali. Wallah ta'ala. Saya lihat itulah dia punya point. Okey, berkaitan dengan tadi kita kata kalaulah seseorang mengambil air yang baru atas hujah dan itu dah hilang basahnya kerana ada rambut yang kering sangat tu, basuh kering terus hilang ni airnya, kita kata wajah ada wajah untuk basahkan lagi kerana dia tidak dapat lagi dia punya kebasahan untuk mengusap telinganya. Tapi sebab itu sebagian ulama hanya mengatakan cara dia boleh kebisahkan antara jari dengan ini. Jadi yang disapu hanyalah begini, yang ini dia tinggalkan untuk ini. Itu pun ada wajah juga kita. Cuma yang penting adalah kita kata kalau dia tak laku, dia walaupun dah hilang basahan, dia masih basah sedikit ikut pada hadis, kita tetap sahih hadis, tetap sahih juga. Kerana kadar kering kekeringan yang macam manakah yang dianggap kering, yang salah dia tak boleh itu kita kata. Di situ apabila tak diterangkan, maka kita ambil yang umum ayat apa hadis-hadis yang berkaitan adalah kita kata sahih juga. Cuma dari siapa yang mengambilnya, membaharukan air untuk telinganya, kita engkar ke tidak, saya rasa tak perlu engkar. Nah, wallah ta'ala. Oh, okey. Dengan baik. Lepas tangan. Okey, lepas tangan kita kata, ada kalau kita dah basuh tangan, basahkan tangan tu kan? Adakah dengan tangan basahan tersebut, kalau kita lihat hadis yang tadi tu, dia tak memperbaharu. Dia terus langsung. Tapi kalau kita lihat dalam kadang-kadang kita lihat dalam masalah ni, masalahnya adalah berkaitan kita sentuh apa dan sebagainya, kita dah pegang kain baju kita sebagainya, terbaru kita nak dah tak daya, kita kenalah basahkan lagi. Itu berkaitan dengan keadaan lah. Kalau dia, tapi dasar hadis tersebut adalah terus basahan tu digunakan untuk apa? Untuk rambut kepala ni, sisa tangan ni. Dia kita kata dia bukan dengan sisa lah, maknanya kita basuhkan tangan tu, basah kan, dibasah tu kita buat demikian. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum. Bagaimana kalau air kencing tidak terputus? Kalau air kencing tidak terputus, air kencing tidak terputus sama hukumnya dengan al-istihadah, dan juga mereka yang mempunyai misalnya penyakit seperti penyakit prostat ni namanya mazak, rajul mazak di situ, kalau dia tak boleh, dia tak sadar, tapi ada kadarnya lah. Kalau dia boleh dihilangkan, yang keluar mazi dengan tak berterusan. Tapi kalau mazi itu hanya pada syahwat dan sebagainya, boleh dibersihkan pada waktu-waktu yang tak ada mazi itu, maka perlu lakukan demikian. Cuma kalau air salasilul baul, dia hanya hukumnya sama seperti juga mereka yang ada bahasa Melayu kita. Kalau di tempat buang air ke mana, kalau dia berdarah sebagainya itu apa? Bawasir. Kalau dia ada bawasir misalnya, berdarah misalnya, begitu juga mereka yang yang ada istihabah. Di situ ulama menerangkan bahawa mereka yang ada salasil bol, mereka bersihkan. Kalau dia lihat keadaan salasil bol tu, keadaan salasil bol itu pada waktu-waktu tertentu dia akan kering misalnya. Maka walaupun dia terpaksa lambatkan solat itu sampai tak, tapi yang penting tak keluar waktu solat, maka dia baru berhenti kencing tu, maka dia tunggulah sampai dapat lakukan dalam keadaan dia bersih. Tapi kalaulah dia berterusan sahaja, maka di situ dia bersihkan sekadar mampunya lalu dia solat, maka tak ada masalah. Jadi di situ kita katakan kalau salah selubul hukumnya demikian. Begitulah juga orang yang mempunyai bawasir yang berterusan, darah keluar dan tak dapat dikawal, maka bersihkan, dan kalau berkeluar lepas itu juga tidak ada masalah. Begitu juga istihadah, yang mana dia bersihkan. Dan orang istihadah ni berikan keringanan. Begitu juga boleh tak dikiaskan dengan orang yang salah silbul, boleh juga. Misalnya daripada dia bersihkan dirinya, lepas itu dia keringkan dan dia cuba sendatkan misalnya daripada keluar najis tersebut, lalu dia solat di situ, solat zuhur dan asar secara jamak, kita tu boleh tak? Dibenarkan juga. Tak ada masalah. Tapi jamak yang paling baik dilakukan adalah jamak suri, bukan jamak yang kita katakan. Jamak suri kita bincangkan. Jamak itu yang dilakukan pada waktunya. Cuma kita kata kadar ini dekat sangat, tapi tidak perlu menghabiskan. Penulis Imam syarahnya adalah Imam As-San'ani. Bulughul Muram ini adalah karangan Imam Ibn Hajar. Ibn Hajar Al-Asqalani. Bukan Ibn Hajar, ada dua. Ibn Hajar Al-Haytami dengan Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Hajar Al-Asqalani adalah ulama hadis dan juga ulama rijal yang sangat kuat lah. Kita kata dia mensyarah Bukhari yang dinamakan sebagai Fathul Bari dan sebagainya. Dia ada juga Takribut Tahzib dan sebagainya. Cuma kita katakan bahawa berbeza dengan Ibn Hajar Al-Haythami, yang di mana beliau agak cenderung kepada kesufian dan sebagainya. Di mana beliau agak anti juga dengan Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala. Tapi Ibn Hajar rahmatullahi ta'ala, dia walaupun beliau kita lihat daripada sudut dasarnya adalah dalam suasana dia dan sebagainya, akidah yang kita lihat mereka berpegang adalah akidah Asy'ariyah sebagai contoh. Tetap kita lihat mereka, beliau sebagai seorang yang ahli ilmuan, di mana banyak dalil-dalil mereka akan balik pada dalil. Jadi kita orang-orang ulama-ulama yang kuat ilmunya, kita kata walaupun banyak khilaf, ada khilaf yang kita katakan dan mendasar sebagai contoh kitab Fathul Bari ni, Syekh bin Baz rahimahullah telah memberikan ta'liq kepada kitab tersebut dalam masalah-masalah akidahnya. Itu saja. Tapi di situ menunjukkan bagi kita bahawa kita tetap mengambil faedah daripada mereka. Jadi dengan itu kita katakan bahawa sebahagian orang pula kita kata apabila mengetahui bahawa salah seorang daripada ulama ni dia bukan dalam manhaj yang semuanya kita kata yang ideal, terus mereka menolak buku ni. Sebagaimana ada sebagian mengatakan buku ni bakar, bagus. Ada sebagian mengatakan dan tak boleh digunakan, tak boleh ambil faedah sebagainya. Kita kata tidak tepat. Itu menunjukkan betapa sempitnya kita dari sudut kita mengambil faedah daripada ulama. Kerana sebahagian keadaan, kalau kita tahu keadaan apa di kalangan mereka, memang kita kata yang tersebar luas adalah Asy'ariyah. Sangat-sangat tersebar luas. Sebab imam-imam yang besar-besar, yang hebat-hebat pun terpengaruh, terkesan dengan apa? Dengan manhaj Asy'ariyah. Dan manhaj Asy'ariyah sebenarnya adalah manhaj dari sudut umumnya adalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dari sudut umumnya. Melainkan dalam bab-bab yang tertentu, walau masuk bab apa asma Allah dan sifatnya, akan di situ kita banyak perbezaan dan sebagainya. Tapi sebab tu Imam Ibn Taymiyyah RA mengatakan bahawa kalaulah disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, masuk sekali Asy'ariyah secara umum. Tapi kalau masuk bab-bab tertentu, terkeluarnya mereka daripada. Jadi itu yang kita katakan bab yang kita kata agak perlu kita membahaskan. Kerana sebab itu kita katakan tak boleh kita hanya melihat kepada satu sudut sahaja yang kita anggap itulah kebenaran yang kita yang siapa yang tak ikutnya akan, maka tak boleh kita ambil faedah daripadanya langsung. Dan ini menunjukkan kepada kita bahawa kita sentak mengambil. Dan itulah yang diambil diguna pakai oleh ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita di antara Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin sebagainya, mereka tetap mengambil faedah daripada Imam An-Nawawi, Imam Hafiz Ibn Hajar dan sebagainya. Dan kalangan-kalangan ulama-ulama yang kita lihat ada walaupun permasalahan-permasalahan di beberapa tempat dalam bab akidah dan sebagainya. Wallahu ta'ala. Jadi dengan itu kita katakan bahawa di sinilah dapat kita mengetahui bahawa tak ada seorang pun selamat daripada kesilapan. Dan tak ada seorang pun yang kita katakan keseluruhan daripada bahagiannya adalah ketepatan langsung. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa selagi dia dinamakan manusia, maka dia masuk kategori khata'. Dan khata' ni bukan khatik. Khatik mana melakukan silapan. Tapi khata' memang banyak sangat lakukan. Silap. Banyak-banyak silap, itu namanya khata'. Dah sampai dinamakan khata'. Kenapa? Terlampau banyak silap ni. Dan itu kita punya sifat yang Allah berikan, namakan kita. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'il at-tawwabin. Dan kita lihat banyak ulama-ulama yang kita lihat berpegang pada manhaj yang kita lihat daripada kalangan yang tersebar luas waktu tersebut, sebagian mereka kembali juga kepada sunnah dan kembali juga kepada misalnya Imam Haramain dan sebagainya. Wallahu ta'ala. Jadi dengan itu kita katakan kita masih taradhi anhum, kita masih tarahum anhum. Maksudnya kita mengharapkan Allah SWT menghapuskan dosa-dosa mereka dan sebagainya. Sebab itu kita katakan perlu kita insaf. Dalam masalah ini perlu insaf. Kerana insaf ini satu perkara yang paling penting. Insaf mana apa? Kita jangan melepaskan apa hak-hak mereka yang patut kita berikan. Itu namanya kita insaf. Apabila kita datang dalil, kita insaf terhadap dalil. Mana dalil yang kita tak hanya yang kita cenderung saja kita ambil. Tak, kita kena insaf terhadap dalil. Mana apa dalil yang datang, itulah manhaj kita yang sahih. Jadi sebab itu manhaj kita adalah semua datang daripada adillah yang sahihah, daripada istinbat yang sahih. Itulah manhaj kita, itulah pegangan kita. Kerana kita bukanlah kalangan yang dah ada pendapat, pegangan baru cari dalil. Tak, dalil semua adalah pegangan kita. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam. Saya ada soalan lagi. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surat al-asri. Subhanakallahumma hamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawassul bil haqq. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.